tuhona ujuri sia-sia lubang tulus ni cinta ni gabe hu pilih cinta na asih hape na horo cinta sejati kini.